Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022, bertepatan dengan Salis wa Isrun dari bulan Syaban 1443 Hijriah, di mana pada kesempatan mulai tadi kita melaksanakan khutbah Jum'ah di Ma'had Riyadhus Salihin di Pangkep, dan sekarang kita lanjutkan dengan kajian Ba'dal Asr, kemudian Ba'dal Maghrib. Maka alhamdulillah kita bisa bertemu dengan ikhwanuna ahli sunnah di Sulawesi Selatan, di Pangkep ini. Dan materi yang diberikan kepada kami untuk disampaikan adalah materi husnul usrah az-zawjiyah, menjalin hubungan harmonis rumah tangga. Terus terang ini judulnya vulgar dan isinya pun vulgar. Maka di saat kami melihat banyak anak-anak, insya Allah bermanfaat bagi mereka, sebelum mereka mempunyai istri sudah mempunyai adab-adab dan ilmu-ilmu husnul usrah az-zawjiyah. Bismillah. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada kita seluruh kaum muslimin untuk berbuat harmonis kepada istri-istri kita. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka dari segi i'rab, waw di sini adalah waw atifah, dan ashiru fi'lun amr. Dari fa'il yang wujub mustatir takdiruhu antum, maka maknanya gaulilah, asiruhunna, gaulilah siapa maf'ulun bihnya, hunna, maka domir hunna, domir mutasil, yang mana dia itu mabni ala dom wa nun lil jama' fi mahali nasab maf'ulun bih. Maka diperintahkan oleh Allah, wa'ashiruhunna, maka gaulilah mereka, para perempuan-perempuan, istri-istri kalian itu, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Dan ma'ruf yang diinginkan disebutkan oleh para ulama, ay ma'ruf yang menjadi uruf kalian, dimana dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan keeping smile kepada istri-istri kita, dan menumpahkan seluruh curahan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Maka asyiruhunna bil ma'ruf, wahai para laki-laki, para suami, gaulilah istri-istri kalian itu dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, yang disesuaikan dengan asy-syari'ah al-islamiyah dan adat-adat yang baik. Maka ini perintah dari Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun telah datang perintah dari Nabi, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu berwasiat kepada istri-istri kita. Seperti di dalam hadis fi sahihain an Abi Hurairah, wastaun nisa, wastausu bin nisa khairan, wastausu bin nisa khairan, maka nasihatilah istri-istri kalian itu khairan, dalam kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dhulal, karena perempuan-perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Fa inna a'waju ad-dhulal a'laha, bahwa yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas, istausu bin nisa khairan, maka nasihatilah perempuan-perempuan itu kepada kebaikan. Fa innaka idza sadatta alaihin, jika kamu ingin memperbaiki istri-istri kamu yang bengkok itu dengan kekerasan, faqad kasarta, maka kamu seakan-akan mematahkannya. Fastausu binisa khairan, maka nasihati mereka dengan penuh kelembutan, penuh kebaikan. Walakin idza taraktaha taraktaha awajan, namun jika kamu membiarkan istri-istri kamu dalam keadaan kesalahan, kemaksiatan, kebid'ahan, maka dia akan terus dalam keadaan bengkok. Maka di dalam hadis ini, fastausu bin nisa khairan, Nabi mewanti-wanti kepada seluruh kaum muslimin untuk selalu menasihati mereka kepada kebaikan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling tinggi adalah yang paling bengkok. Maka perempuan yang dasarnya adalah bengkok, cenderung kepada kesalahan, cenderung kepada fitnah, cenderung kepada kemaksiatan, maka nasihatilah kepada kebaikan. Jika tagirul mungkar kepada mereka pun dengan penuh teknik dan penuh cara, sehingga tidak dengan kekerasan, dan dia menolak maka akan mematahkannya. Dan jika dibiarkan tanpa tagirul mungkar, maka di sini akan menyebabkan perempuan ini dalam keadaan terus dalam keadaan kesalahan. Dan ini siapa yang bertanggung jawab? Jika istri tidak pernah sholat dan tidak pernah diperintah dan tidak pernah dilarang dalam kemaksiatannya, keluar dengan make up, keluar rumah berdandan bagaikan bunga trotoar yang liar di jalanan, maka semua laki-laki bisa memetiknya, bisa menikmatinya, dan akhirnya terjadi kecelakaan, selingkuhan, maka siapa yang bertanggung jawab? Jawabnya sang suami. La yadkhulul jannah ad-dayus, maka orang-orang dayus yang tidak ada kecemburuan kepada istrinya adalah orang yang berdosa besar. Membiarkan istrinya mempunyai kesalahan-kesalahan, terutama membuat fitnah kepada laki-laki yang ada di luar sana, kemudian dia diam tidak peduli karena takut memberikan nasihat nanti akan mematahkannya. Maka jika dibiarkan perempuan ini akan tetap bengkok, dan siapa yang bertanggung jawab? Suami. Maka dia akan masuk kepada perkara pengkhianatan dari amanah. Karena perempuan yang kita nikahi itu adalah hakikatnya amanah. Dan kalian para bapak dan para lelaki yang sudah mempunyai istri adalah pemimpin atas para perempuan. Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para laki-laki itu adalah pemimpin dari seluruh perempuan. Maka dia bertanggung jawab atas kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada istrinya, untuk dicegah, untuk dilerai, namun dengan penuh teknik dan penuh cara yang baik, sehingga tidak mematahkannya menjadi tolak di antara kedua suami istri ini. Dengan lemah lembut, namun tetap diberikan nasihat oleh sebab itu Nabi kita bersabda, fastausu binisa khairan, terus berikan kepada perempuan itu nasihat-nasihat yang baik. Dilarang dari perbuatan kemaksiatannya dengan penuh nasihat yang baik. Terus seperti itu. Karena jika kamu dalam keadaan keras akan mematahkannya. Dan jika kamu meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka akan terus awaj, terus bengkok. Dan siapa yang bertanggung jawab? Suaminya, karena dia pemimpin di dalam ayat Al-Quran tadi. Dan kepemimpinan yang dia pegang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah hari kiamat kelak. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahlihi wa ahli baitih. Maka setiap kalian para pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Maka pemimpin dari skup yang paling besar seperti presiden, atau yang lebih rendahnya seperti gubernur dan seterusnya, maka mereka dipertanggungjawabkan kelak kepemimpinannya di hari akhirat. Dan skup yang paling kecil seorang suami, yang mana dia tertulis di KK, kartu keluarga, number one. Number one, Cecep Gorbacep. Orang Bandung. Maka dia bangga, oh, aku nomor satu di kartu keluarga. Iya, nomor satu karena kau pemimpin, jangan lupa. Kemudian nomor duanya, si Ois. Dan yang nomor tiganya siapa? Jangan anaknya dulu, istrinya yang kedua dimasukkan, si Fulana. Nomor yang ketiga, ke istri ketiganya, seperti kita. Baru setelah itu anak-anaknya, misalnya. Maka dia jangan bangga hanya sekedar namanya tertulis number one. He is best of the best. Dia yang terbaik di kartu keluarga, number one. Namun ternyata dia adalah pemimpin di hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan atas kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di rumahnya. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu. Maka laki-laki, seorang suami, pemimpin dari kehidupan keharmonisan rumah tangga di dalam rumahnya. Dia akan dipertanyakan kenapa istrinya melaksanakan demikian dan demikian, dan anaknya yang demikian dan demikian, maka mas'ulun an. Dan bahkan di dalam hadis yang lebih detail lagi dan lebih dahsyat dari pertanggungjawabannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yastar'ihi ra'iyah wa huwa khanun biha lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang diberi oleh Allah amanah seperti seorang presiden dijadikan amanah memimpin negeri, seorang gubernur menjadi diberi amanah memimpin suatu provinsi, seorang wali kota memimpin amanah memimpin suatu wilayah kabupaten, dan begitu pun kepala keluarga memimpin dari skup yang paling kecil kehidupan berkeluarga di rumahnya, maka man yastar'ihi ra'iyah wa huwa khanan biha wa huwa khanun biha, dan dia berkhianat dari amanahnya, diamanahi istri dari anak perempuan orang lain. Maka di saat pendekatan kepada mertuanya baik-baik, sopan santun, senyum-senyum, setelah mendapatkan anaknya maka tidak pernah ziarah meskipun 5 tahun. Dan melaksanakan keburukan, kekerasan kepada anak yang diamanahkan dari putri mertuanya ini, maka di sini dia masuk kepada pengkhianatan dari amanah yang Allah berikan. Dibiarkan istrinya tidak sholat sepanjang dia menikah. Dibiarkan istrinya berdandan di saat dia keluar bekerja, yang akhirnya terpikat dari tetangganya dan terjadi selingkuhan. Dosa siapa? Termasuk dari suaminya, karena dayus, tidak peduli dan tidak melarang istrinya untuk berkeliaran di dua rumah dengan bermake up dan sebagainya. Maka nasib dari seorang suami ini yang dayus dan tidak amanah atas apa yang Allah amanahkan kepada anak dan istrinya, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Di riwayat, mencium bau surga itu tercium sabiina kharifa, 70 tahun. Maka bagaimana dia tidak mencium bau surga yang tercium bau surga 70 tahun? Dan jika tidak mencium bau surga, bagaimana dia akan masuk kepada surga? Maka oleh sebab itu ya ibadallah, hati-hatilah dengan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, istri kita yang tercinta, amanah dari orang tua mereka, yang mana mereka dulu menyayanginya di saat istri-istri kita bersama mereka, dimanjakan oleh bapak ibunya. Kemudian kita ambil dari pangkuan kedua orang tuanya, dan setiap hari kita marahi, dan setiap hari kita jadikan samsak, jeb-jeb strike. Pelajaran Muay Thai. Maka di sini kasihan sekali nasibnya. Maka oleh sebab itu, awas kepada seluruh laki-laki harus mengingat bagaimana nasib mereka, istri-istri yang diamanatkan kepada kita. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, fattaqullah fin nisa, maka takutlah kalian kepada Allah pada istri-istri kalian, karena kalian mengambil istri-istri kalian itu dari tangan dua orang yang terpercaya, yang memberikan kasih sayang sepanjang masa, bapaknya dan ibunya. Kemudian dibawa ke rumah mahligai suaminya, dan tidaklah dibuka dari penghalalan furudnya, Mrs. V, itu dengan kalimatillah. Apa itu kalimatillah di sini? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibna syaitan marazaqatana. Ana malu ngajar di sini depan anak-anak. Tapi the point is, di sana di markaz Banat, kathir minal banat wan nisa, insyaallah bi khair. Maka di sini menjadi amanah bagi kita, istri-istri kita. Maka dikarenakan amanah ini, seseorang suami dijadikan mizan di dalam syariat ini. Sebaik-baiknya kalian para rijal bukan dilihat dari keperkasaannya, bukan dilihat dari postur tubuhnya, yang mana dia itu berotot, maskulin, dan di perutnya ada six pack. Tidak mesti seperti itu. Namun yang diinginkan bahwa seorang laki-laki menjadi laki-laki yang terbaik di dalam syariat Islam ini, mereka lah yang paling baik muamalahnya kepada istri-istrinya. Maka telah datang hadis dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin di saat kalian melaksanakan kebaikan kepada istri-istri kalian. Maka di sini menjadi mizan, menjadi timbangan. Tidaklah seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang khairun hakiki, dipuji sebagai laki-laki yang baik, bukan karena ototnya tadi, tetapi karena dia melaksanakan muamalah, muasyarah azawjiyah dengan istrinya yang penuh harmonis. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Quraib Haddatsana Abu Khalid anil A'mas an Syaqiq an Masruq an Abdullah ibni Amr ibni al-As. Maka di sini semua rijalnya Siqat Abu Qurayb, dia adalah Muhammad ibn al-Ala, dan Abu Khalid dia adalah Sulaiman ibn Hayyan, dan Al-A'mas dia Sulaiman ibn Mihran. Maka Sulaiman ibn Mihran imam muhaddis, bahkan imamul qurra dari qiraat. Al-A'mas disebutkan dari keutamaannya imamul Quran wa imamul hadis. Namun manusia tidak ada gading yang tak retak, seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh pula, kulubni Adam khata. Bahwa manusia tidak lekang dari kesalahan, meskipun dia imam di Al-Quran dari qiraat dan juga imam di ilmil hadis. Al-A'mas Sulaiman ibn Mihran seorang mudallis. Namun an-anahnya di dalam sanad ini la tadur. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari Syaqiq, dan Syaqiq huwa ibnu Salamah Abu Wa'il. Maka telah datang nas dari Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Mizan, diterjemah Sulaiman ibn Mihran di huruf sin, bahwa Sulaiman ibn Mihran al-A'mas mudallis, walakin idza rawa an syaikhihi al-Mukthir anhu, seperti Syaqiq ibnu Salamah di sini dan Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, maka Abu Saleh as-Samman, yang tiga ini jika meriwayatkan al-A'mas dari tiga gurunya meskipun dengan an-anah, maka ihtimal alat fisal, seakan-akan dia tidak berpengaruh an-anahnya, karena Syaqiq ibnu Salamah di dalam sanad ini dia guru yang paling banyak al-A'mas meriwayatkan dari gurunya. Kita katakan al-A'mas min asbatin nas dari Syaqiq. Maka seorang mudallis jika meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak dia riwayatkan, tidak peduli dengan an-anahnya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Maka setelah kita mengetahui bahwa mizan sebaik-baiknya laki-laki, yang menurut agama Islam paling baik dilihat kepada kehidupan keluarganya. Maka di sana ada ustaz kabir dari segi ilmu masya Allah. Namun tiap hari terjadi UFO, piring terbang di rumahnya, krompiang. Setelah dicek, ternyata kelahi tiap hari dengan istrinya. Piring terbang, UFO di mana-mana. Di dapurnya, di kamar tengah. Setelah cross-check, kan karena ribut itu akhirnya perempuan mengejeknya dan dia pun mengejeknya pula. Bahkan dijadikan istrinya samsak. Maka akhirnya seperti ini, bukanlah dia suami yang baik di dalam syariat Islam. Maka awas, di dalam syariat Islam ingin kalian disebut suami yang baik, maka lihatlah di sana. Di sana ada orang yang mempunyai tiga istri, namun kehidupannya damai, tentram. Dia masuk kepada istrinya yang kedua, giliran istrinya yang kedua, tidak ribut yang ketiga dan tidak ribut yang pertama. Dan di saat dia dakwah, maka mereka bikin makan bersama dan bergabung makan siang, makan malam, dan mengurusi anak-anaknya dan sebagainya. Maka ini bisa dijadikan bahwa laki-laki ini paling baik karena hubungannya dengan istrinya dalam keadaan baik. Maka dari afdal mu'asyarah az-zawjah, dari sebaik-baiknya mu'asyarah az-zawjah apa? We have the big question here. Kita mempunyai pertanyaan yang besar di sini. Apa dari yang paling baik yang kita berikan keharmonisan kita kepada istri kita? Apakah pakaian? Apakah makanan? Apakah rumah? Apakah mobil? Apakah motor? Maka itu semua penyebab dari al-mu'asyarah az-zawjiyah yang baik. Diberikan istri kita pakaian-pakaian yang paling baik. Di mana kita di saat bertemu dengannya di kamar yang terkunci, diberikan pakaian-pakaian yang terbaik dari model-model yang terakhir, yang terbelah dari bawah ke atas. Wah, semuanya belah. Dan ketat dan transparan dan seterusnya, ataupun shining mengkilap. Ini anak-anak gimana ini nasibnya? Setiap saya sudah bilang ini pelajaran-pelajaran 18 tahun ke atas. Pusing mereka. Maka di sini yang paling membuat husnul usrah az-zawjiyah apa dari faktor-faktor tadi? Maka kita jawab hubungan intim, koitus, bersenggama dan sebagainya. Heyo. Apa makna bersenggama? Hah? Kamu, apa makna koitus? Koitus itu seperti jalan kote tapi dalamnya gula gitu. Maka di sini jika tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa, yang jelas yang paling menyebabkan hubungan yang terbaik kita dengan istri-istri kita adalah dengan memberikan koitus, senggama, nafkah batiniyah. Itulah yang terbaik dari hasil pengalaman, eksperimen, observation, dan juga nas. Maka jika kita melihat kehidupan siapapun, laki-laki, terutama yang fakir, maka dia pertama menikah fakir. Seperti kami menikah dulu di Yaman, tidak mempunyai apa-apa. Diberikan oleh Syekh Mukbil 3.000, yang pada saat itu 100 dolar adalah sekitar 15.000. Maka diberikan 3.000 adalah lumayan 20 dolar. Sekarang 20 dolar berapa? Maka itulah gaji kita sebulan, namun ditambah beras, tepung, dan makanan-makanan yang lainnya. Maka itu semua tidak bermasalah. Makanan pas-pasan, uang saku pas-pasan 3.000 diberikan oleh Syekh Mukbil. Rumah pun tidak punya, rumah dakwah. Kita diberikan rumah juga, kemudian setelah itu di Waton, dan kita menjadi imam di masjid sebelahnya. Maka tidak berpengaruh, hanya bilik bambu pagar rumah kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Yang penting rumah kita sendiri, begitu. Yang penting hubungan intim jalan terus. Meskipun makan hanya sarden dan soto Makassar, meskipun minumnya beruang brand dari milk ataupun dari susu, dan meskipun dessertnya adalah roti pisang keju, maka cukuplah hubungan intim dari suaminya cukup. Maka perempuan ini bagaikan di istana sangkar emas. Maka oleh sebab itu tantangan bagi seorang laki-laki untuk bisa membahagiakan istri-istrinya dengan memberikan nafkah al-batiniyah. Maka oleh sebab itu pembicaraan kita sudah kita masuk berapa menit? Sampai jam berapa? Sekarang 36 menit. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa afdal dari seorang laki-laki membahagiakan husni usrah az-zaujiyah, memberikan keharmonisan di rumah tangganya, adalah di mana dia mempunyai kekuatan 1000 HP, horsepower, 1000 kekuatan kuda. Di sinilah istri-istri kita akan menerima apa adanya, meskipun tinggal di rumah yang dia kontrak itu RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Tapi dia mempunyai kekuatan 1000 horsepower maka istrinya akan betah-betah saja. Meskipun pakaiannya, alhamdulillah, setiap sepekan beli yang baru, meskipun 35.000, yang penting bisa terbungkus rapi, maka dia akan tetap bahagia. Maka inilah rahasia dari hasil observation, dan dari hasil penelitian, dan hasil percobaan, dan dari nas asyari, bahwa inilah yang diidam-idamkan oleh istri-istri kita. Maka kita di rumah kita, makanan yang ada di dapur itu terbagi menjadi dua. Makanan penguat Mr. P dan makanan yang membuat melemahkan Mr. P. Yang melemahkan Mr. P seperti apa? Dilarang masuk rumah. Seperti pisang membuat edi. Apa edi? Ejakulasi dini. Premature ejaculation. Ataupun khiar. Apa khiar? Timun. Membuat jadi encer. Tidak gagah. Maka seperti contohnya itu, mohon tidak masuk rumah makanan-makanan itu, karena akan mengurangi kekuatan Mr. P. Dan yang masuk seperti daging ayam, daging kambing, ahlan wa sahlan, tafadalu, masuk. Karena dia akan menguatkan Mr. P. Ngomong-ngomong, hey you, apa itu Mr. P? Hah? Mr. P adalah Mr. Peanut yang 14.000 satu tas ya. Yang rasa madu dan sebagainya, kacang, Mr. Peanut. Maka di sini pembahasan yang kita akan berikan adalah bagaimana usrah azawjiyah dari seorang suami untuk membahagiakan istri, terutama dalam keadaan memberikan nafkah al-batiniyah. Maka kami sebutkan tadi dari hasil observasi dan penelitian dan juga nas, seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih tentang Abi Dzar, yang mana hadis dari Abi Dzar, wa fi bid'i zaujatik sadaqah, bahwa bahkan berjima, berkoitus dengan istri kamu itu adalah sadaqah. Di mana Salman Al-Farisi menasihati Abi Dzar, saudaranya, yang mana sama-sama menikah dari adik kakak. Maka dinasihati di saat diadukan bahwa Abi Dzar sholat malam sepanjang malam, berpuasa siang di kebanyakan harinya, dan beribadah kepada Allah. Maka diadukan, dan dia menjadikan aku, perempuannya ini, bagaikan, bahasa Jawanya, gombal amoh. Bagaikan gombal, tahu ya, kain yang sudah lusuh, yang ditinggalkan. Maka akhir dari pengaduan ini dinasehati Abu Dzar, fa inna fi bid'i zaujatik sadaqah. Maka kamu ingin beribadah, maka gaulilah istrimu itu puncak dari keibadah, peribadatan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang paling membuat kebahagiaan dari istri adalah nafkah al-batiniyah. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, wahai para lelaki, bahagiakanlah istri-istri kalian dengan banyak memberikan nafkah al-batiniyah. Jika tidak bisa sehari 3 kali seperti minum obat, pagi, siang, sore, maka tidak apa-apa, 2 kali sehari ataupun sehari 1 kali. Adapun saya di sana, kita ngantri 1 hari 1 hari, maka harus 1 hari membahagiakan istri. Kalau sampai ba'dal isya tidak ada, diancam tidak boleh keluar besok. Akhirnya kita mau tidak mau harus melaksanakan paitus Maka oleh sebab itu ya ibadallah, ketahuilah bahwa qaitus, membahagiakan istri kita, itu adalah ibadah. Maka jika derajatnya sampai kepada ibadah, maka jid wajtahid, beristihadah, karena ini ibadah. Dan definisi ibadah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah di Ubudiyah, Ibnu Qayyim di Ighathatul Lahfan dan yang lainnya. Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah nama dari sekumpulan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Maka di sini qaitus, membahagiakan istri, merupakan ibadah. Mana dalilnya ibadah? Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Fa inna fi bid'i ahadikum shadaqah. Maka di saat kalian menggauli istrimu itu adalah shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Maka wahai Rasulullah, jika kita datang kepada istri kita dan mengejawantahkan syahwat kita kepadanya, dan dia pun bahagia dan kita pun senang dan obat awet muda, maka itu apakah sedekah? Dikatakan na'am. Ayakuna ahadukum yada'a syahwatahu fi halalin fahiya sedekah. Maka dia adalah sedekah. Maka wahai para aba, jika berkaitus itu sedekah, maka ini adalah suatu peribadatan yang high enough, yang puncak kenikmatan yang prima. Maka asahlah pedang-pedang kalian, jangan dibiarkan tumpul dan karatan. Maka ini gimana anak-anak ini? Maka di sini setiap orang dituntut untuk membahagiakan istrinya karena dia adalah sedekah. Maka bagaimana di saat kita ingin membahagiakan istri kita dengan melaksanakan qaitus, karena dia itu adalah ibadah, maka berikanlah kalau begitu agar ibadah kita diterima oleh Allah dengan perkara-perkara yang sangat baik ataupun al-ihsan. Karena tingkatan dari agama kita, pertama al-Islam dan yang kedua al-iman dan yang ketiga al-ihsan. Makna al-ihsan adalah memberikan segala kemampuan kita dalam peribadatan kepada Allah, sehingga didefinisikan oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ibadah orang yang berbuat ihsan berbeda dengan seorang muslim dan seorang mukmin. Jika dia sholat malam, tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Dia bangun malam jam 2, setengah 3, tidak ada orang yang melihat dia, dan dia tidak ingin untuk disensus dari orang-orang yang sholat malam, tidak. Dia bangun, maka dia melaksanakan sholat, dan mungkin dia menangis di ayat-ayat tertentu, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, menangisi dari dosa-dosanya. Maka ini adalah ibadah yang high enough, yang puncak prima. Melaksanakan ihsan dalam peribadatannya, dalam sholatnya. Begitupun di sini. Di saat berkaitus, membahagiakan istri itu ibadah, maka kita asah pedang kita. Maka kita suplai makanan-makanan yang menyebabkan 1000 powerhouse, 1000 kekuatan kuda. Maka ini semuanya adalah ibadah. Berikan ihsan kita. Kalau tadi sholat sampai menangis, menyesali dari dosa-dosa kita, maka kita menjadi Tarzan. Di atas ranjang kita membuat menangis istri kita. Itu adalah ihsan di dalam peribadatan. Maka yang pertama, agar kita menjadi ihsan di dalam peribadatan, berkaitus, karena dia ibadah, pertama, niatkan ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Maka ini dia yang menjadi poin. Jika kalian ingin menjadi Tarzan di kamar kalian, maka ditakuti oleh seluruh istri-istri kalian, maka jadikanlah itu ibadah ikhlas untuk Allah. Kita mengajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i seperti Syekh kami Muqbil. Tidak ada liburnya. Paling libur juga hari Ahad itu karena daurah di tempat lain. Maka hari Id pun kita hari pertama melaksanakan Idul Fitr, hari yang kedua belajar. Maka kita mengajari santri-santri kita ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, dan kadang-kadang ba'dal fajr. Maka pemberian kajian pelajaran ini tidak mengganggu jadwal membahagiakan istri kita karena ibadah tadi. Kita mengajar di masjid ibadah. Dan mengajari istri kita alif ba'ta di kasur pun ibadah. Mengajar alif ba'ta. Maka itu pun ibadah. Maka akhirnya karena niat kita ibadah. Dan kita ingin ihsan di dalam ibadah kita. Antak budawah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarahu fa'inahu yarah. Maka niatkan ikhlas kepada Allah. Sehingga meskipun sibuknya apapun kita, likulli haqqin haqqahu wa likulli zaujah haqqaha, maka ibadah salat ada haknya. Salat lima waktu di masjid. Ibadah mengajar di masjid untuk para santri ada haknya. Dan mengajari istri alif ba'ta di kasur pun ada haknya. Maka karena kita ikhlas, kita bisa memanage dari waktu-waktu kita. Kapan waktu kita untuk mengajar? Dan kapan waktu kita untuk mengajari istri-istri kita di kamarnya? Maka semuanya akan kebagian. Maka pendalilan dari ikhlas, seperti ma'ruf Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka tidaklah dari peribadatan seluruhnya itu hanya diberikan kepada Allah. Dan perkara yang kedua, agar kita sukses di saat beribadah, melaksanakan ihsan di dalam bab berfaitus, setelah ikhlas kepada Allah, adalah at-tatayyub. Mengambil dari parfum yang harum. Terserah, mau parfum yang berbau islami, seperti al-misk, yang datang nasnya afdalut thayyib al-misk, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id, afdalut thayyib alal itlaq al-misk, kemudian za'faron jika ada, ataupun dengan produk-produk yang lain seperti Casablanca, Casanova, ataupun Drakkar, ataupun apa saja al-oud yang datang dari hutan-hutan kita di Kalimantan, Sumatera, dari kayu gaharu dan sebagainya. Maka dari sunnah ataupun dari perkara yang menyebabkan kita melaksanakan ihsan di dalam faitus adalah tatayyub sebelum kita datang kepada istri kita. Dan dalam permasalahan hadisnya telah datang hadis Aisyah, yang mana dia itu hadis yang muttafaqun alaih, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam summa yatufu ala nisaihi. Kemudian di hadis disebutkan, aku dulu memberikan parfum kepada Nabi. Bisa jadi parfumnya Nabi namun disimpan di tempat Aisyah. Maka Aisyah memberikan parfum kepadaku agar aku mendatangi, agar kata Aisyah istri Nabi yang tercinta, Nabi mendatangi istri-istrinya selain dari dia dalam keadaan harum baunya. Maka di sini lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberikan parfum untuk suaminya tercinta, yang mana suaminya membahagiakan istri-istrinya yang lain. Maka jadilah seperti itu wahai para ummahat. yang dipoligami ataupun yang tidak dipoligami, maka jika yang dipoligami, yakinilah bahwa suaminya di saat mendatangi madu-madu yang lainnya, dia dalam keadaan beribadah. Maka biarkanlah dia beribadah dengan baik dan benar. Jangan didolimi dengan mengurangi ibadahnya. Maka jika mampu dia memberikan makanan-makanan pensuplai, bagus. Makan ini Coto Makassar, menguatkan Mr. P untuk nanti malam dengan ukhti, saudariku. Karena sudah habis saya waktunya dengan masuk maghrib misalnya. Maka seperti itu. Dan dulu Aisyah memberikan Nabi parfum agar Nabi mendatangi istrinya yang lain. Maka di sini awas wahai saudara-saudariku yang terutama berpoligami, bahwa permasalahan poligami adalah masalah ibadah. Dan istri-istri yang dipoligami pun akan mendapatkan pahala dari penetapan syariat Allah Jalla wa'ala. Maka please, dalam permasalahan peribadatan suaminya menunaikan haitus kepada pembagian istri-istrinya yang lain, maka please jangan membuat troublemaker, menjadi pembuat onar. Sudah tahu nanti dia akan pergi maghrib, maka dia berbuat onar, tiba-tiba pura-pura pingsan. Aduh, sakit kepala. Padahal tidak sakit kepala, tidak apa. Waduh, harus dibawa ke rumah sakit khusus. Di opname. Ini 2 jam lagi nih jatahnya uktik. Ya saya sekarang pusing dan sebagainya, harus ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit dan sebagainya memakan waktu 2 jam. Maka please jangan mendolimi waktu saudari yang lain. Maka kalau bisa seperti tadi Aisyah memberikan spirit kepada Nabi menggunakan utur agar lebih bersemangat dengan istri-istrinya yang lain. Ini istri-istri Nabi, jadikanlah contoh. Maka untuk pendalilan di sini bahwa Nabi yatufu ala nisa'i, maka disyariatkan bahwa setiap suami menggilir istrinya di dalam hadis ini. Bahkan penggilirannya bukan hanya malam-malamnya, bahkan dalam 1 hari ataupun 1 malam ada waktu bisa digilir ketiganya, terutama seperti kita sekarang. Maka sudah diwanti-wanti kita jika pulang dan sudah ada jadwalnya pulang ke rumah nanti setelah zuhur. Maka mereka menghitung setelah zuhur jam 12 sampai malam dibagi 3. Berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. Maka 4 jam yang pertama membahagiakan istri pertama. 4 jam yang kedua for the second. 4 jam yang ketiga for the third. Maka kita datang langsung memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah koitus. Kemudian istirahat. Makan. Untuk persiapan di pertarungan ronde kedua. Kemudian setelah itu kita berikan hajat. Pertama ketemu, assalamualaikum langsung. Kemudian istirahat 3 jam. Maka please dibiarkan oleh istri yang kedua agar melaksanakan ibadah kepada istri yang ketiga. Diberikan rohah, istirahat, makan dan minum, agar kekuatannya kembali pulih di ronde yang ketiga. The last round, akhir dari ronde. Ini kita dari dulu seperti ini. Kalau pulang dakwah, maka kita di sini disuruh makan tadi. Makan apa kita tadi? Lupa. Makan kita apa tadi? Kikil. Itu mengandung protein yang tinggi yang akan membuat hormon testosteron meningkat. Maka kita kendam. Nanti wallahu alam di Jeneponto makan kuda lagi. Maka nanti akan kita gagah perkasa. Pulang dari bandara naik travel biar cepat. Tidak ada yang naik, dibayar full kursi semuanya. Yang tadinya perjalanan 4 jam jadi 2 jam. Langsung masuk ke ma'had. Maka langsung melaksanakan apa yang ada, kita bagi. Maka please di sini, agar tidak mengganggu ibadah, maka semuanya kebagian dan semuanya senang. Maka inilah dari ibadah yang haif inaf, ibadah yang sangat kenikmatannya puncak prima. Maka setelah melaksanakan tatayyum, sudah jam berapa nih? Ini masalahnya maghrib juga pembahasannya, minta ini juga. Sudah 58 disiapkan. Satu jam gitu. Maka permasalahan yang ketiga setelah tatayyub adalah mula'abah dan muda'abah. Yang bahasa Inggrisnya foreplay. Apa itu? Sebelum kita masuk ke ronde, ada pemanasan dulu, warming up. Lari di tempat, push up, kemudian warming up. Maka setelah panas suhu, barulah mulai jab-jab strike. Maka itulah dari adab yang ketiga. Jika kita ingin sukses dalam membahagiakan istri kita, menjadi Tarzan di atas kasur, maka kita memberikan foreplay, memberikan pemanasan untuk istri kita, sehingga istri kita akan mendidih sebelum terbakar. Nah, bagaimana mendidih sebelum terbakar? Yang jelas keadaannya seperti itu. Apakah ini dari sunnah? Telah datang hadis-hadis yang mana lafadznya man ata ila ahlikum fal yudaibha, barang siapa yang datang kepada istri-istri kalian maka berikanlah foreplay agar dia itu mendidih sebelum terbakar. Maka hadis ini hadis yang maudhu, datang tiga riwayat didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di Ad-Du'afa ataupun di Ad-Da'ifah. Lalu apakah ada hadis yang sahih? Jawabnya, hadis sahih ada. Namun lafadznya tidak vulgar seperti tadi. Barang siapa yang mendatangi istrinya agar melaksanakan muda'abah, foreplay, pemanasan. Lafad-lafad seperti itu kebanyakan tiga sanad datang namun maudhu. Maka di sini datang hadis. Yang mana hadis ini lafadznya bersifat umum, muttafaqun alaih, dari Jabir ibni Abdullah. Di saat Nabi mendengar bahwa Jabir menikah, maka dikatakan tazawwaj, qala na'am, dikran am sayyiba, kamu menikahi perawan atau menikahi the black widow, janda hitam, maksudnya janda muda ataupun janda kembang. Maka dikatakan oleh Jabir, tazawwajtu sayyiban ya Rasulullah, aku menikahi perempuan yang sudah janda. Apa jawab Nabi? Afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka. Ini poin pendalilannya, meskipun tidak begitu jelas, namun maknanya ke arah itu. Kenapa tidak menikahi perempuan yang perawan, tula'ibuha wa tula'ibuka, di mana dia akan menyenangkanmu dan kamu akan senang dan bahagia kepadanya. Terutama tulah ibuka, dia akan menyenangkanmu. Berbeda dengan janda. Mungkin janda sudah terbiasa perkara itu. Atau yang kedua, apalagi janda meninggal, dia sangat cinta kepada suaminya. Maka di sini pertanyaan yang besar, the big question. Kenapa Nabi mengatakan, kenapa tidak menikahi perempuan bikr? Apa keutamaan bikr daripada perempuan yang lain yang sudah menikah? Perempuan yang bikr dia adalah the first love. Maka kita ini baginya the hero. pahlawan, jagoan. Yang mana? The first love. Falling in love. Pertama kali dia jatuh cinta kepada laki-laki yang ada di hadapannya, maka akhirnya kecintaannya full. 100%. Karena the first time. Cinta pertama. Maka cinta pertama berbeda dengan cinta-cinta kepada yang lain. Maka para janda sudah cinta pertama kepada suaminya yang meninggal terutama. Adapun para perawan ini, dia melihat suaminya yang ada di hadapannya pertama nazar, menggigil dan masuk di honeymoon bulan madu dalam keadaan menggigil. Namun setelah itu ketagihan. Maka dikatakan oleh Nabi, tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa tidak menikahi perawan? Karena dengan perawan itu the first love, pertama kali dia cinta, pertama kali dia berhubungan intim dengan laki-laki ini, maka kecintaannya 100% kepada laki-laki ini. Maka dinamakan oleh Nabi, hala bikron jariatan tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa tidak menikahi perawan yang kamu akan lebih mencintainya dan dia lebih cinta kepadamu? Wajah pendalilannya disebutkan oleh para ulama. Di sini ada dalil muda'abah tula'ibuka wa tula'ibuha, bahwa kamu bermain-main dengannya. Maka sebelum kita masuk kepada persenggamaan, maka dari sunnah yang tadi dalilnya hadis Jabir, kita melaksanakan foreplay, melaksanakan pemanasan dengan push up di tempat, sit up di tempat, dan sebagainya. Maka ini, jika ingin sukses di dalam permasalahan berpaitus, maka ajaklah sparring partner kita sebelum masuk kepada ronde 1, ronde 2, dan yang sebagainya. Sparring partner kita diajak untuk pemanasan. Maka di saat dia panas dan mendidih sebelum terbakar, maka itulah tanda-tanda dari kita akan menguasai seluruh ronde. Maka ronde pertama akan jatuh tersungkur. Ronde kedua, ketiga dan sebagainya, maka kita akan menjadi the winner. We are the champion. Maka mungkin cukup kita berikan kajian di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dan ba'dal maghrib akan kita berikan pelajaran yang sama. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.